Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya untuk membuat lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hanya punya cinta dan tak baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama mati tersiksa. Hingga membuat aku tak tahan. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Cukup sudah ku mengerti baik putus saja sudah hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersiksa. Thank you. Mari